Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan tentang thaharah. Bab demi bab sudah kita lewati dalam kitab thaharah ini. Mulai dari tentang benda-benda suci dan benda-benda najis. Kemudian masalah bejana. Kemudian bab wudu, mandi. Kemudian juga yang barakallahu fikum, yang terakhir kita pelajari hukum-hukum yang berkaitan bagi orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mandi. Yakni dia memiliki hadas besar. Telah kita sebutkan bahwa dia tidak boleh untuk tinggal berlama-lama di dalam masjid. Kecuali kalau hanya sebatas lewat, mengambil sesuatu di masjid. Kalau diharuskan baginya untuk berdiam agak lama di masjid, maka tidak mengapa kalau dia tidak menginginkan mandi untuk berwudu, karena dengan wudu tersebut meringankan al-hadats. Kemudian juga tentang memegang mushaf bagi orang yang memiliki hadats besar, dan juga tentang membaca Al-Qur'an bagi orang yang memiliki hadats besar. Dalam dua hal ini terjadi khilaf yang sangat luar biasa dari kalangan para ulama, perbedaan pendapat yang sangat sengit. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Akan tetapi, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya merojihkan bahwasanya tidak mengapa bagi seseorang yang memiliki hadats untuk memegang mushaf. Walaupun al-afdol baginya untuk bersuci atau menggunakan penghalang, pelapis, sarung tangan atau sapu tangan, tidak menyentuhkan kulitnya secara langsung kepada mushaf, itu lebih afdol, lebih utama. Walaupun pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, tidak mengapa baginya untuk memegang mushaf dengan dalil-dalil yang telah kita paparkan pada kajian sebelumnya. Adapun tentang membaca Al-Quran bagi orang yang memiliki hadats. 6. Barakallahu fikum, bahwa telah kita sebutkan pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari, At-Tabari, Ibnul Munzir, dan juga pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya tidak mengapa bagi seseorang untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an walaupun dia sedang memiliki hadat. 6. Barakallahu fikum. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap keadaannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi au kama qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang menguatkan tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub, telah kita sebutkan bahwa ada dua hadits yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya, bahwa hadits tersebut adalah hadits yang dhaif, yang dilemahkan oleh para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang keempat, di antara hal yang tidak diperkenankan bagi seorang yang berhadats untuk dilakukan, yaitu adalah as-salah, menjalankan salat. Nabi SAW mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Kemudian yang kelima adalah at-tawaf bil bait. At-tawaf bil bait, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Disyaratkan pada tawaf seseorang harus suci. Suci dari hadat besar dan juga hadat kecil. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwasanya tawaf itu sama seperti sholat. Tawaf itu sama seperti sholat. Illa nam at-tawafu bil baiti salatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf itu adalah salat. Illa annallaha abaha fihi al-kalam. Hanya saja ketika tawaf Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbicara. Nam, berbeda dengan salat, sama sekali tidak diperbolehkan al-kalam, berbicara padanya. Dan bahkan itu termasuk diantara pembatal-pembatal sholat. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. 6. Dan selain mereka berdua. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya adalah bab yang ke-8. Setelah kita menyelesaikan bab mandi. 6. Dua jenis toharoh, yang pertama bab wudu, kemudian yang kedua bab tentang mandi. Itu sudah kita selesaikan. Wudu adalah toharoh untuk mengangkat hadat kecil. Adapun mandi, nam al-ghusl, adalah toharoh untuk mengangkat hadat besar. Sekarang kita akan beralih pada bab yang ke-8 tentang at-tayammum. At-tayammum ini adalah pengganti dari wudu dan juga bisa menggantikan mandi. Nah, ketika seseorang mendapati syarat-syarat diperbolehkan untuk bertayammum. Nah, karena tayammum itu ada syarat-syaratnya, insya Allah akan kita sebutkan. Yang jelas, at-tayammum ini sifatnya adalah sebagai pengganti, sebagai badal. Badal dari wudu dan juga badal dari mandi. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As dan temannya dengan sahabatnya yang lain, melakukan sebuah perjalanan. Pada suatu malam, barakallahu fikum, Amr bin As terjadi pada dirinya ihtilam, mimpi yang mengeluarkan air. Kemudian, dan ketika itu cuaca sangat dingin sekali, sangat luar biasa dinginnya, sehingga dia tidak bisa untuk menggunakan air. Maka dikarenakan ketika itu dia tidak memiliki ilmu, dan dia menganggap bahwasanya tanah itu adalah pengganti dari air, maka dia pun bergulingan di atas tanah. Nah, bergulingan, dan dia menganggap untuk mensucikan dirinya adalah dengan cara dia bergulingan. Dikarenakan dia tidak memiliki ilmu dalam hal ini. Ketika sampai di kota Madinah, Amr bin As mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya apabila dia tidak bisa untuk menggunakan air dengan sebab-sebab tertentu, maka cukup baginya untuk menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian dia mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya dengan satu kali tepukan tadi. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita pelajari bahwasanya tayamum itu adalah pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Berkata di sini disebutkan di dalam kitab at-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Menuju suatu arah. Nah, menuju suatu arah. Ini makna al-qasdu. Qasadtu fulanan, saya menuju kepada fulan. Wa syar'an, adapun makna tayammum sesuai dengan naam barakallahu fikum tinjauan syariat adalah huwa mashul wajhi wal yadain bis-sa'idit thayyib ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Al-yadain dimaksud di sini adalah dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan. Ini disebut dengan al-kaf. Ini disebut dengan al-kaf. Jangan diartikan al-kaf itu telapak tangan. Kalau telapak tangan berarti yang bagian dalam ini saja. Punggung tangannya enggak. Nah, barakallahu fikum. Jadi, yang dimaksud dengan al-kaf adalah dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini, kedua tangan di sini adalah al-kaf. Al-kaf. Barakallahu fikum. Ala wajhin makhsusin ta'budan lillahi ta'ala. Yang mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang baik, yakni tanah yang suci. Ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu, ta'abudan lillahi ta'ala, yang mana semua itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatul ula, ini makna tayamum secara syar'i. Nah, para ulama selalu menyebutkan definisi secara syar'i yang diakhiri dengan ta'abbudan lillahi ta'ala. Nah, menunjukkan bahwasanya tayamum ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, apabila itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan untuk Allah, maka tentunya kita mengamalkannya sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, di dalam tayamum ini kita akan mempelajari bagaimana kaifiahnya, tata caranya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, guna nanti kita amalkan sehingga dengannya amalan kita selalu berada di atas sunnah Nabi dan harapan kita amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Hukmut tayammumi wa dalilu mashru'iyyatihi. Hukum bertayammum dan dalil disyariatkannya tayammum. Hukum dari tayammum dan dalilnya. Mana dalil yang mensyariatkan tayammum? Qala at-tayammumu masyru'un. Tayammum ini adalah sebuah syariat yang disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li'ibadihi. Dan dia merupakan keringanan dari Allah azza wa jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syari'ah wa min khasa'isi hadhihi ummah. Dan tayamum ini merupakan termasuk dari keindahan dari syariat ini dan juga merupakan termasuk kekhususan yang dimiliki oleh umat ini. Maksudnya, syariat tayamum ini tidak disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Hanya umat Nabi Muhammad saja mendapatkan syariat tayamum ini. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepada saya 6 perkara yang mana seorang pun dari nabi sebelumku tidak mendapatkan 5 keistimewaan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan memberikan 5 keistimewaan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kemudian salah satunya Nabi mengatakan, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan bumi, tanah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Maksud dari sebagai masjid yakni di bumi manapun, di tempat manapun yang ada di belahan dunia ini, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di atasnya selama tempat itu suci, tidak ada penghalang-penghalang yang membolehkan kita untuk sholat di tempat tersebut. Nah, wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Nah, dimanapun kita berada, di masjid manapun, di tanah manapun, kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam salah satu fatwa beliau, "Wa hadhihi tayammumu al-ma'muru bihi fil ayah huwa min khasa'isil muslimin." Tayammum ini, tayammum yang diperintahkan di dalam ayat adalah kekhususan bagi kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Wa mimma faddalahumullahu bihi ala ghairihim minal umam, dan termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka atas selain mereka dari umat-umat yang lain, yakni Allah memberikan keutamaan kepada umat Islam yang mana keutamaan ini tidak diberikan kepada umat yang lain. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah yang baru saja kita sebutkan, bahwa telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 keistimewaan yang mana 5 ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Barakallahu fikum. Adapun dalilnya, dalil disyariatkannya tayamum liqaulihi ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. "Wa in kuntum junuban fattahharu," kalau seandainya kalian junub, maka bersucilah, yakni mandilah. "Wa in kuntum mardo au ala safarin," kalau seandainya kalian sakit atau berada dalam safar, "au jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau buang hajat, atau kalian menyentuh wanita, menggauli wanita, "falam tajidu ma'an," kemudian kalian tidak mendapati air, "fatayammamu sa'idan tayyiban," maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian nam dari tanah tersebut usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan untuk menjadikan kesusahan untuk kalian. Walakin yuridu, akan tetapi Allah menginginkan liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertayamum ketika kita tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu thayyib kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijajin. Fa idza wajadtal ma'a famissahu basharataka. Tanah yang suci cukup bagimu. Kalau seandainya engkau tidak mendapati air selama 10 tahun. Yakni, dalam waktu yang panjang ini, kamu tidak mendapatkan air. Nah, maka juga tetap diperbolehkan kalian untuk bertayamum. Walaupun sudah 10 tahun kalian bertayamum. Nah, sudah 10 tahun kalian bertayamum. Jadi tayamum ini tidak ada batasnya. Selama syarat-syarat tayamum itu terpenuhi, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Fa idza wajadtal ma'a famissahu basharataka. Dan apabila engkau mendapati air, maka tuangkanlah air kepada kulitmu. Maksudnya berwuduklah atau mandilah. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bumiku ini, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Penjelasannya tadi sudah kita sebutkan. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammum idza tawafarat syara'ituhu. Dan telah sepakat para ulama tentang syariat tayammum, tentang disyariatkannya tayammum. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Semuanya sepakat. Dan tayammum itu disyariatkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat taharati bil ma', dan bahwasannya tayammum itu berada pada posisi bersuci dengan air. Maksudnya sama. Fungsinya sama. Fungsi dari air itu menghilangkan hadas. Maka ketika kita tidak mendapatkan air atau kita tidak sanggup untuk menggunakan air, maka kita bertayamum. Dengan tayamum tersebut juga sama menghilangkan hadas. Sama posisi dari tayamum tersebut dengan posisi air. Hanya saja air itu adalah dasar utama untuk bersuci. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahuri bil ma' minas salati wa tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dzalik. Dan diperbolehkan dengan tayamum apa saja yang diperbolehkan dengan bersuci menggunakan air, berupa salat, tawaf, dan membaca Al-Qur'an. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya salat dan tawaf harus disyaratkan padanya tidak memiliki hadat kecil ataupun hadat besar, baik dengan cara wudu atau dengan cara mandi. Maka dengan tayamum diperbolehkan juga baginya untuk melakukan salat dan tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Wa bidzalika tatsbutu masyru'iyatu tayammumi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dengan apa yang disebutkan tadi, syariat tayammum ditetapkan melalui Al-Qur'an, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi banyak sekali, wal ijma', dan ijma' dari kaum muslimin, ijma' dari para ulama. Naam. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat atau membaca sejarah, tayamum ini ada sebabnya. Ada sebab naam tayamum itu disyariatkan. Ada sebabnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha ista'arat kiladatan fahalakat. Bahwasanya Aisyah suatu ketika meminjam kalung dari Asma. Kalung dari saudarinya Asma, mungkin saudarinya Asma bintu Abi Bakar, istri dari Zubair ibnul Awam. Fahalakat, kemudian hilang kalungnya. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mencarinya, kemudian kalung tersebut ditemukan. Fa'adrakathumus salatu wa laysa ma'ahum ma'un, maka masuklah waktu salat sementara mereka masih dalam perjalanan, naam, dan tidak memiliki air. Naam, tidak memiliki air. Yakni dikarenakan hilangnya kalung milik Aisyah radhiyallahu anha, rombongan tertahan untuk mencari kalung milik Aisyah sampai mereka terlambat sampai pada tujuan. Yakni mereka masih dalam perjalanan sementara waktu sholat sudah masuk. Dan ketika itu tidak punya air. Fasallu. Fasyakau ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun mengadukan hal demikian kepada Rasulullah. Dan Allah seketika menurunkan ayat tentang tayammum. Yaitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum. Faqala Usaid bin Hudair, maka berkatalah Usaid bin Hudair, salah seorang sahabat Anshari, kepada Aisyah radhiyallahu anha, jazakillahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dhalika laki walil muslimina fihi khairan. Demi Allah, tidaklah terjadi suatu hal yang tidak berkenan pada dirimu. Yakni, tidaklah terjadi sebuah kejadian yang tidak engkau sukai. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut kebaikan untukmu dan kebaikan bagi kaum muslimin. Nah. Lantaran karena terjadi barakallahu fikum hilangnya kalung dari Aisyah, nam sehingga para sahabat tertahan barakallahu fikum, dan ketika masuk waktu sholat mereka tidak punya air untuk berwudu. Nam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum ketika itu. Ini merupakan sebuah keutamaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan bagi Aisyah dan keluarga beliau. Nah, sampai-sampai Usaid bin Hudair, salah seorang sahabat, tidaklah turun, tidaklah terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kejadian tersebut sebuah kebaikan bagi dirimu dan juga kebaikan itu bagi kaum muslimin. Nah, akibat kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tayammum radhiyallahu anha. Naam wa an abiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan meridhoi bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Naam. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua dari bab tayammum. Syurutut tayammum wal asbabul mubihatu lahu. Syarat-syarat dari tayammum dan sebab-sebab yang menjadikan tayammum itu diperbolehkan. Enam syarat-syarat tayammum dan sebab-sebab yang menjadikan tayammum itu diperbolehkan. Qala yubahu tayammumu indal ajzi min isti'mal imma li faqdihi aw li khawfi ad-darari min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati bardin. Diperbolehkan untuk bertayamum ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Nah, perhatikan, saya ulangi, tayamum itu diperbolehkan ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Kenapa tidak bisa menggunakan air? Banyak sebabnya. Yang pertama dikarenakan air tidak ada. Nah, imma li faqdihi. Airnya tidak ada. Aw li khawfid darar min isti'malihi, atau dikarenakan khawatir dari bahaya yang lebih berat besar kalau dia menggunakan air, dikarenakan dia memiliki sakit pada tubuhnya atau dikarenakan dingin yang sangat, cuaca yang sangat dingin yang bisa membahayakan kalau dia bersentuhan dengan air atau dia tidak kuat menahan rasa dingin tersebut. 6. Li hadits Imran bin Husain. Hal ini berdasarkan hadits Imran bin Husain, "Alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfika." Hendaknya engkau menggunakan tanah yang suci, maka itu cukup bagimu untuk mensucikan. "Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalilin." 6. Dan akan datang tambahan dari penjelasan tersebut 6 pada penjelasan berikut ini. Nanti akan ada penjelasan yang lebih lebar lagi tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari tayamum. Yang pertama adalah an-niyyah. Wa hiya niyyatun niyatu istibahati shalah wa niyatu syartun fi jami'il ibadat wa tayammumu ibadatun. Syarat yang pertama adalah niat. Kalau kita belajar tentang syarat, itu biasanya dilakukan sebelum melakukan sebuah amalan, seperti syarat salat. Di antara syarat salat adalah wudu. Kapan wudu dilakukan? 6. Sebelum melakukan ibadah sholat. Jadi syarat-syarat itu, kalau kita belajar tentang syarat-syarat sebuah ibadah, kan ada syarat-syarat puasa, syarat-syarat dari zakat, syarat-syarat dari wudu, syarat-syarat dari mandi, syarat-syarat dari sholat. 6. Maksudnya adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi tanpa syarat ibadah itu tidak akan terlaksana. Nah, tanpa syarat ibadah itu tidak akan terlaksana. Yang pertama adalah niat. Yaitu niat yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dan niat merupakan syarat dari seluruh ibadah. Dan tayamum merupakan salah satu dari jenis ibadah. Sehingga oleh karena itu harus diniatkan. Ini dilakukan untuk 6 bersuci sebagai pengganti wudu atau mandi, yang mana hal ini dilakukan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sering kita jelaskan bahwasanya niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Wala majalalahu fil lisan, dan dia tidak memiliki tempat di lisan. 6. Niat. Kalau dipaksakan, 6. Maka itu menjadi sesuatu perbuatan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dan tidak ada dari Nabi SAW contoh untuk melafadzkan niat ketika melakukan amal-amal ibadah. Dan bahkan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya menegaskan bahwasanya at-talaffuzu binniyah bid'ah. Melafadzkan niat merupakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkara yang diada-adakan. Yang kedua, al-Islam. Fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadatun. Yang kedua adalah Islam. Maka tidak sah amalan dari seorang kafir. Dikarenakan tayamum itu adalah ibadah. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka hendaknya dia beramal soleh dan Allah memerintahkan janganlah dia menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, menunjukkan bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan salah satu sebab diterimanya sebuah amalan. Kemudian al-akal. Harus berakal. Fala yasihu min ghairil akil. Kal majununi wal mughma alaihi. Maka tidak sah sebuah amalan dilakukan dari orang yang tidak berakal. Seperti orang gila atau orang yang tidak sadarkan diri. Nah, yang keempat, at-tamyiz. At-tamyiz. Tamyiz ini adalah sebuah marhalah. Nah, tahapan bagi seorang anak yang mana pada marhalah tamyiz ini, tahapan tamyiz ini dia sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bisa diajak berkomunikasi, bisa dipahamkan secara umum makna-makna dari syariat. Nah, secara umum. Barakallahu fikum. Walaupun mereka masih anak-anak. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya mayoritas usia tamyiz adalah pada usia 7 tahun. Mayoritasnya. Wa illa hanya saja kadang seorang anak sudah sampai pada marhalah tamyiz walaupun belum genap 7 tahun. Atau sebaliknya, dia sudah lebih berusia dari 7 tahun, akan tetapi dia belum mumayyiz, belum sampai pada tahapan tamyiz. Nah, itu semua dikembalikan kepada masing-masing dari setiap anak. Akan tetapi, dikatakan oleh para ulama, mayoritasnya terjadi pada usia 7 tahun. Nah, di antara syaratnya adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Maka tidak sah amalan yang dilakukan dari seorang yang tidak mumayyiz. Kenapa? Karena seorang yang tidak mumayyiz ini tidak punya niat. Nah, tidak bisa berniat. Barakallahu fikum. Ini di antara sebabnya. Sehingga oleh karena itu sesembelihan yang dilakukan oleh seorang anak yang ghairul mumayyiz, yang belum mumayyiz, maka sesembelihannya itu tidak sah. Nah, tidak sah. Sehingga dia harus mumayyiz dulu. Nah, karena dia tidak bisa membedakan niat. Memilih-milih sebuah perbuatan. Apakah ini ibadah atau tidak. Nah, sehingga oleh karena itu, ibadah, terkhusus dalam bab tamyiz ini, bab tayamum ini, tayamumnya tidak sah. Wahuwa mangkana dunas sabi'ah. Tamyiz ini di bawah 7 tahun. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.